saling duduk, saling gigit, coba coba dang, saling caplok. Semakin bosan kita dibuatnya, biar lupa akar masalahnya. Masyarakat terumbang-ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab pada kita semua yang dipimpinnya, bukan sebaliknya terus membabi buta. Proyek ini proyek itu demi keuntungan diri sendiri, sikat sana sikat sini bikin sengsara rakyat sendiri. Terulang terulang terulang terulang lagi, burung si masih saja merajalela. Terulang terulang terulang lagi. Oh, kekasihlah kelima dari Pancasila bisa terwujud segera. Lalu masih banyak para pemimpin kita menghilangkan rasa cinta, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini yang menjadi slogan belaka? Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin akan menjadi lagi iringin Andre ya biar semangat ya. Oke deh, Andre, siap deh ya. Gue iringin nih sama teman-teman nih. Andre. Nyobain juga ya. Segar pambru. Hadi putar kong kali kong. Hadi putar kong kali kong. Jogo jogotan, jogo jogotan, saling tuduh, saling gigit. Jogo jogotan, jogo jogotan, saling caplok. Terulang, terulang, terulang, terulang lagi, gurun si masih saja merajalela. Terulang, terulang, terulang, terulang lagi. Akan kasihlah kelima dari Pancasila bisa terwujud segera. Kalau masih banyak para pemimpin kita menghilangkan rasa cinta, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini akan jadi slogan belaka? Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin akan menjadi dongeng.